Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih membahas tentang perkataan penulis rahimahullah, wa minal imani billahi al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamtsil. Di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya, dan sifat-sifat yang disifatkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, min ghairi tahrif wala ta'til, tanpa mentahrif dan tanpa menta'til, wa min ghairi takyif wala tamtsil, tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Telah kita pelajari pengertian tahrif, macamnya, demikian juga ta'til, ya, dan ta'til ya terkadang ya didapat ta'til tanpa mentahrif, dan terkadang didapat ta'til dengan mentahrif. Nah, ta'til mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam dalil, jika tanpa mentahrifnya, yakni tanpa membawanya kepada makna yang lain, maka disebut dengan tafwid. Ya, tafwid. Ya. Nah, tafwid inilah yang dituduhkan oleh para ahli bid'ah terhadap salaf. Para ahli bid'ah banyak yang menuduh salaf sebagai golongan mufawwidhah yang mentafwid secara mutlak. Tuduhan semacam itu. Namun tentunya itu tuduhan yang tidak benar, sebab yang dilakukan oleh salaf adalah tafwidul kaifiyah. Mentafwid yakni menyerahkan ilmu tentang kaifiyah, rincian bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam dalil, maka para salaf tidak mentafwidnya, tidak menyerahkan ilmu tentang maknanya kepada Allah, sebab Al-Qur'an itu tibyan li kulli syai, penjelas segala sesuatu. Al-Qur'an itu jelas, terang, terfahami maknanya. Termasuk di dalamnya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan. Ya, makna-maknanya jelas sehingga tidak mereka pasrahkan ilmunya kepada Allah karena memang telah terfahami. Yang dipasrahkan, yang diserahkan oleh salaf kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kaifiyah al-ilm bi kaifiyatil sifat. Ilmu pengetahuan tentang bagaimana Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Ini rinciannya. Ya, rincian bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, sehingga tafwidul kaifiyah, menyerahkan ilmu tentang kaifiyah sifat-sifat Allah, itulah yang benar. Disertai dengan menetapkan makna sifat-sifat itu dan memahaminya. Menyatakan bahwa makna sifat-sifat itu terpahami. Ya. Itu mazhab yang benar, itulah mazhab salaf. Sehingga tidak benar tuduhan terhadap salaf secara mutlak bahwa mereka mufawwidhah, karena bisa terfahami bahwa para salaf itu mentafwid, menyerahkan makna-makna sifat dan mengatakan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran tidak memiliki makna yang kita ketahui, Allah yang mengetahuinya. Ya, tidak seperti itu. Ini tuduhan yang mutlak, yang berbahaya. Sebab mentafwid makna, menyerahkan ilmu tentang makna-makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ya mazhab yang batil, ya, dengan beberapa alasan yang telah kita pelajari. Ya, di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Maka bagaimana mungkin Allah memerintahkan kita mentadabburi kalimat-kalimat yang tidak kita ketahui maknanya, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ya. Sebab Ya, antara yang disebutkan dalam Al-Quran adalah tentang sifat-sifat Allah. Nah, kalau tidak diketahui maknanya, terus apa? Ya, terus untuk apa? Diperintahkan untuk mentadabburi. Demikian juga mazhab tafwidul makna, menyerahkan ilmu tentang makna-makna sifat kepada Allah dengan mengatakan Allahu a'lam maknanya apa. Kita tidak tahu, yang tahu adalah Allah. Ya. Di antara konsekuensinya yang batil adalah apa? Menuduh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu jahil, tidak mengetahui ya makna ya sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada umat kandungan makna Al-Qur'an. Ya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad az-zikr, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Terus bagaimana cara menerangkannya sementara beliau sendiri tidak memahami? Ini suatu hal yang batil. Konsekuensi yang batil menunjukkan itu adalah perkara yang batil. Ya, jika suatu mazhab, suatu keyakinan konsekuensinya batil, maka konsekuensi yang batil ini menunjukkan dan membuktikan bahwa mazhab atau keyakinan tersebut adalah keyakinan yang batil. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan tentang takyif dan tamtsil. Ya, takyif cakupannya lebih luas atau maknanya lebih luas daripada tamtsil. Ya. Namun nampaknya yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah dengan takyif di sini adalah ya menyebutkan atau meyakini ya rincian bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Nah, ini takyif. Kemudian tamtsil. Ya, tamtsil yakni menyerupakan atau meyakini adanya keserupaan antara Allah dengan makhluk. Itulah tamtsil. I'tiqadul mumatsalah bainal khaliq wal makhluq. Itulah tamtsil. I'tiqadul mumatsalah bainal khaliq wal makhluq. Meyakini adanya ya kesamaan. Ya, kesamaan di sini maksudnya adalah kesamaan yang mutlak. Ya. Jadi kesamaan yang sempurna, benar-benar sama persis. Ya. Saya kita perhatikan baik-baik. Kesamaan yang dimaksud di sini adalah kesamaan yang sama persis. Kesamaan yang sempurna ya antara khaliq dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Nah, ini tamtsil. Namun perlu kita ketahui bahwa istilah tamtsil ini mencakup dua macam tamtsil. Ya, meyakini adanya keserupaan atau kesamaan yang sempurna. Ya, antara khaliq sang pencipta yaitu Allah dengan makhluk, ini mencakup dua macam tamtsil. Macam yang pertama adalah tamtsil al-khaliq bil makhluk. Ya. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, jadi Allah yang disamakan dengan makhluk. Ya, jadi merendahkan Allah Subhanahu wa taala ya dengan menyamakannya dengan makhluk. Ya. Ya, golongan-golongan sekte-sekte yang terjatuh dalam keyakinan ini ya cukup banyak. Ya, seperti sekte Jawaliqiyah namanya. Sekte kelompok Jawaliqiyah. juga seperti Sufi Jawariyah. Ya, Jawariyah. Demikian juga Hisyamiyah. Ya, pengikutnya Hisyam bin Hakam. Hisyamiyah. Ikut Hisyam bin Hakam. Jadi afan Jawariyah yang tepat Jawaribiyah. Bukan Jawariyah, melainkan Jawaribiyah. Dengan ba. Demikian juga seperti Ha'itiyah. Sekte Ha'itiyah dengan po. Ha'it. Demikian juga sekte Mughiriyah. Ya, sekte Mughiriyah. Nah, keyakinan mereka sangat parah di dalam mentamsil. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Adapun Hisyamiyah, jadi antara mereka Hisyamiyah, itu mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu lahmun wa dam. Allah subhanahu wa ta'ala itu ya, berupa daging dan darah. Nah, ini sangat parah, menyamakan dengan makhluk. Dari mana mereka tahu? Ya. Adapun Jawaliqiyah, Jawaliqiyah tadi sekte, Jawaliqiyah mengatakan, Allah ada surati insan. Allah itu berbentuk manusia. Ya. Adapun Mughiriyah, Mughiriyah nisbah kepada Mughirah. Mughiriyah pengikut Mughirah bin Sa'ad Al-Ijli. Mughiriyah mengatakan Allah dhu a'za. Wa a'za'uhu ala surati harfil hijab. Ya, na'udhu billah. Mereka mengatakan Mughiriyah ini, Allah itu memiliki anggota-anggota tubuh. Dan anggota-anggota tubuhnya itu berbentuk huruf hijaiyah. Ya. Ya, subhanallah. Ya, subhanallah ya'amma yaqulun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka katakan. Ya, dari mana mereka mengetahuinya. Na'udzubillah. Ini sebagian ucapan dan keyakinan ya, kelompok-kelompok yang melakukan macam tamsil pertama ini. Tamsilul khaliq bil makhluk. Menyamakan al-khaliq Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Sampai mengatakan seperti itu. Nah. Adapun macam yang kedua dari tamsil adalah tamsilul makhluk bil khaliq. Ini kebalikannya. Tamsilul makhluk menyamakan makhluk dengan khaliq, dengan Allah. Jadi mengangkat makhluk. Kalau tadi merendahkan Allah, ya, menurunkan, ya, dari kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ini mengangkat makhluk dan menyamakannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga kelompok-kelompok yang banyak. Ya, di antaranya adalah sebagian yang ghulatu sufiyah. Yang gulat, ekstremis sufiyah. Ekstremis sufiyah. Yang mereka mengangkat syekh-syekh mereka, syekh-syekh mereka, tokoh-tokoh mereka sampai ke tingkat uluhiyah. Ke derajat ketuhanan. Menuhankan syekh-syekh dan tokoh-tokoh mereka. Dan menyamakan mereka dengan, menyamakannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk menyamakan makhluk dengan Allah. Ini tamsil. Ya. Demikian juga di antara mereka adalah ya. Ya, Syi'atul Ghaliyah. Kelompok Syiah yang ekstrim. Yang ekstrim. Ya, mereka menjadikan sebagian imam-imam mereka ya. Memiliki hak untuk menetapkan syariat. Ya, jadi menyamakan imam-imam mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah yang menetapkan syariat. Ya. Dan pendahulu mereka, ya pendahulu Syiah yang ekstrim ini siapa? Kelompok Sabaiyah. Mengikut Abdullah bin Sabah. Kelompok Sabaiyah, mereka menyamakan, ini tamsil, menyamakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Allah. Ya. Sampai-sampai mereka mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bagaimana? Antallah, engkau adalah Allah. Nah ini. Tamsirul makhluk bin khaliq. Menyamakan makhluk dengan sang khaliq. Demikian juga seperti orang-orang Nasara yang mereka ya, menyamakan Al-Masih Isa bin Maryam ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disamakan ya, sehingga memiliki sifat-sifat ketuhanan, berhak untuk dituhankan, disembah, diibadahi. Nah. Ini dua macam tamsil. Semuanya merupakan meyakini atau keyakinan adanya keserupaan, kesamaan yang mutlak antara Allah dengan makhluk. Perbedaannya yang pertama adalah apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua adalah menyamakan makhluk dengan Allah. Nah. Bisa kita lihat ya, dari contoh-contoh keyakinan mereka ini, baik macam tamsil yang pertama maupun macam yang kedua. Bisa kita lihat ini keyakinan yang sangat parah, bahkan keyakinan-keyakinan yang kufur. Ya, keyakinan-keyakinan yang kufur. Oleh karena itulah para ulama menghukumi al-musyabbihah atau al-mumatsilah, orang-orang atau kelompok-kelompok yang melakukan tamtsil, para ulama menghukumi mereka dengan kekufuran. Ya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan hukum ya, ta'til dan tahrif. Seperti yang sudah lewat. Tahrif hukumnya apa? Kufur atau tidak? Tidak mesti kufur. Terkadang kufur, terkadang tidak. Menta'til juga sama. Ya. Ta'til juga sama. Ya. Dirinci. Terkadang kufur dan terkadang tidak. Adapun tamsil, ya, maka dihukum oleh para ulama sebagai kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Naam, sehingga kita sudah mempelajari ya empat hal yang harus dijauhi terkait dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal yang keempat tadi, tamsil. Ya, tamsil adalah perkara yang batil. Ya, perkara yang batil. Ya, kenapa tamsil adalah perkara yang batil? Ya, walaupun kebatilannya sudah jelas ya. Ya. Namun ya bisa kita simpulkan di antara sebab kebatilan mazhab tamtsil atau keyakinan tamtsil yang pertama adalah karena bertentangan ya. Karena sangat bertentangan, bertolak belakang dengan nas Al-Qur'an. Dengan nas Al-Qur'an seperti yang akan disebutkan sebagiannya oleh penulis rahimahullah, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya, tidak ada satupun yang sama ya dengannya, dengan Allah. Ya, ini sama persis mutlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang sama persis dengannya. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita lihat di sini Allah menafikan apa? Tamsil. Ya. Kesamaan. yang mutlak antara dia dengan makhluk. Ya, baik tamsil macam yang pertama maupun macam yang kedua kan sama saja. Ya, mencakup macam yang pertama dan macam yang kedua. Tamsilul khaliq bil makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah, ya sama saja. Intinya kan ada kesamaan antara sang khaliq dengan makhluk. Nah, jadi bertolak belakang, sangat bertolak belakang, sangat bertentangan dengan nas Quran, diantaranya adalah ayat ini. Demikian juga sebab yang kedua, kenapa tamsil merupakan keyakinan yang batil. Sebab yang kedua adalah isbatun naqs, karena tamsil fihi isbatun naqs lillah. Ya, karena tamsil menyamakan Allah dengan makhluk, demikian juga menyamakan makhluk dengan Allah. Ya, di dalamnya terdapat bentuk apa? Merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan Allah, menetapkan adanya kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semestinya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, maka hanya Dialah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, satu-satunya. Tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang setara dengannya. Ketika diyakini ada yang setara, ada yang sama dengan Allah, berarti kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, karena di antara kesempurnaan sifat adalah apa? Tidak ada tandingan dalam sifat tersebut. Ya, ketika meyakini ada tandingan, ada yang sama, berarti ada unsur merendahkan. Ya. Ada unsur apa? Merendahkan dan meyakini bahwa sifat tersebut ya tidak sempurna atau tidak begitu sempurna. Sampai-sampai masih ada yang bisa menandingi. Kan begitu. Jadi kesempurnaan yang sangat, kesempurnaan yang mutlak pada sifat, sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan meyakini bahwa saking sempurnanya sampai tidak ada yang bisa menandingi. Sampai tidak ada yang bisa menyamai, kan begitu. Tapi ketika masih meyakini ada yang sama dengan Allah, ya berarti merendahkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kesempurnaan Allah. Yang meyakini ya adanya kekurangan di dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perkara yang batil. Ya, setidaknya itu dua sebab, dan di sana ada sebab-sebab yang lain yang terangkan oleh para ulama. Intinya nampak jelas bahwa tamsil adalah mazhab dan keyakinan yang batil. Enam. Sehingga dari apa yang kita pelajari, ya, bisa kita simpulkan bahwa terkait dengan nafs-nafs sifat, terkait dengan nafs-nafs dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana iman terhadap dalil-dalil tersebut, ya, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Ya, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Ya, di dalam menyikapi nafs-nafs sifat, nusus sifat, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih. Golongan yang pertama adalah golongan salaf, ahlu sunnah wal jamaah, ahlu hadis, yaitu golongan yang meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna zahirnya. Sesuai dengan makna zahirnya. Yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salaf, Ahlul Hadis wal Athar. Mereka meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna zahirnya, sehingga tidak mentahrif, membawa lafaz-lafaz sifat-sifat Allah di dalam dalil-dalil kepada makna yang jauh. Ya, tidak. Sesuai dengan makna zahirnya tanpa mentahrif. dan sesuai dengan keagungan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seperti tadi orang-orang yang melakukan tamtsil. Ya. Orang-orang yang melakukan tamtsil kan meyakini bahwa sifat-sifat Allah, ya, maknanya adalah bahwa Allah memiliki sifat sama persis dengan sifat makhluk. Nah, itu kan makna yang tidak layak, ya, tidak patut dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Ya. Jadi sama dengan yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, menetapkannya, meyakini sifat-sifat itu sesuai dengan makna zahirnya tanpa mentahrif, tanpa menta'wil, ya, tanpa mentakyif dan tanpa mentamtsil. Ini sesuai dengan kemuliaan Allah. Ya. Ya, tanpa mentahrif dan tanpa mentakfil, sehingga menetapkan sesuai dengan makna zahirnya. Karena kalau mentahrif berarti tidak menetapkan sesuai dengan makna zahirnya. Demikian juga dua hal yang terakhir tadi, tanpa mentakif dan tanpa mentamtsil, menunjukkan bahwa apa? Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa makna-makna sifat Allah Subhanahu wa taala itu layak sesuai dengan kemuliaan Allah, sehingga mereka tidak mentakif dan tidak mentamtsil, menyamakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Karena itu tidak layak, tidak patut bagi Allah. Nah inilah golongan yang benar. Ya, mazhab yang pertama ini mazhab yang benar. Ya, sebagaimana telah kita pelajari sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, sesuai dengan akal logika dan sesuai dengan fitrah. Golongan yang kedua adalah golongan yang menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, dengan meyakini bahwa sifat-sifat tersebut, ya, sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya, sifat-sifat tersebut, ya, sama dengan sifat makhluk. Jadi menetapkan disertai dengan apa? Menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala disertai dengan tamtsil, menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Ini golongan yang kedua. Ini sudah kita pelajari, ya, bagaimana batilnya mazhab ini. Kemudian golongan yang ketiga adalah, ya, ya, golongan yang, ya, menganggap, ya, golongan yang menganggap bahwa, ya, makna zahir, mana zahir, mana yang nampak, yang terpahami dari dalil-dalil sifat, dalil-dalil tentang sifat, ya, golongan yang menganggap bahwa makna yang terpahami, makna zahir yang terpahami dari dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah, ya, adalah at-tamtsil, ya, adalah makna-makna sifat yang sama dengan sifat makhluk. Yang sama dengan sifat makhluk. Tetapi kemudian mereka mengingkari makna zahir tersebut. Kemudian mereka mengingkari makna zahir tersebut dan membawanya kepada makna yang jauh. Kepada makna yang jauh atau tidak mungkin. Ini mentahrif. Membawanya kepada makna yang jauh atau mentahrif. Nah, ini golongan yang ketiga. Ya. Golongan yang ketiga. Jadi golongan yang ketiga adalah golongan yang menta'til dan mentahrif. Ya. Mereka menta'til sifat-sifat yang benar, mana-mana sifat yang benar. Ya. Dan juga mentahrifnya kepada makna yang jauh. Ya. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka pada mulanya meyakini, menganggap ya, bahwa makna yang zahir dari nas-nas sifat ini ya, adalah mumasalah bil makhluk. Keserupaan dengan makhluk. Ini kalau ditetapkan sesuai makna zahirnya, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Pada akhirnya mereka mengingkari makna zahir dan membawanya kepada makna yang jauh, mentahrifnya. Ya. Inilah golongan mu'attilah muharrifah. Golongan ini adalah golongan mu'attilah, ahlu ta'til. Seperti yang sudah kita pelajari, golongan ahlu ta'til bertingkat-tingkat, di antara yang paling apa mending ya paling ringan ya kesalahannya adalah apa Asy'ariyah, Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian yang lebih parahnya lagi ya Mu'tazilah, ya kemudian lebih parahnya lagi ada Ghulatul Jahmiyah, ya lebih parahnya lagi Ghulatul Ghulah. Ya, mereka semua tergolong dalam golongan ketiga ini. Ya. Golongan ketiga ini. Mereka melakukan tahrif dan ta'til. Ya, mereka menta'til sifat-sifat Allah dan membawa dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah kepada makna yang jauh. Ya, kepada makna yang jauh. Apa sebabnya? Sebabnya karena pada mulanya mereka menganggap bahwa makna yang zahir, yang nampak, yang langsung terpahami, ya dari dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah, kalau dipahami begitu saja, ya maka konsekuensinya adalah kita menyamakan Allah dengan makhluk. Pada akhirnya mereka ya beralasan dengan itu untuk ya menta'til, mengingkari makna zahir tersebut dan membawa dalil-dalil sifat kepada makna yang jauh. Nah, golongan yang ketiga ini mazhabnya juga batil, ya salah, ya sebagaimana yang telah kita pelajari. Nah. Sehingga golongan yang ketiga ini ya sebelum terjatuh dalam ta'til dan tahrif ya terlebih dahulu mereka terjatuh dalam apa? Tamtsil. Terjatuh dalam tamtsil. Ya. Karena mereka apa? Menganggap ya bahwa dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah itu mengesankan keserupaan Allah dengan makhluk. Naam. Kemudian penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahkan ya, mereka beriman. Ya, mereka beriman, yakni al-sunnah wal-jamaah, al-firqatul najiyah, al-mansurah. Ya, mereka beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala, ya tidak ada satupun, ya tidak ada satupun sesuatu pun yang semisal dengannya. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Maha mendengar lagi maha melihat. Nah. Nah, beliau mengatakan bal, ya, menunjukkan ini sudah beralih, walaupun masih pembahasan yang sama, tapi ada semacam peralihan setelah beliau menyebutkan tanpa mentahrif, mentaktil, mentakif dan mentamtil, maka beliau menyebutkan, ya, berikutnya bahwa ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka meyakini ya, bahwa Allah tidak ada yang sama dengannya, satupun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah. Ayat ini Ya, ayat 11 dari surat Asy-Syura, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Ya. Terkandung di dalamnya beberapa kaidah dan prinsip. Ya. Di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagiannya telah kita pelajari. Ya. Nah, di antara kaidah dan prinsip yang terkandung di dalam ayat ini dan disimpulkan oleh para ulama, ya, adalah, ya, bahwa di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah diperlukan dua hal, ya, harus ada dua hal. Ya. Yang pertama adalah al-isbat. Ya, di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah harus ada dua hal. Yang pertama adalah al-isbat. Isbat yakni menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang ditetapkan di dalam dalil. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang ditetapkan di dalam dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, yang kedua adalah nafyul mumatsalah. Yang kedua adalah nafyul mumatsalah. Mengingkari, ya, adanya kesamaan. Ya, mengingkari adanya kesamaan. Ya, yang mutlak, kesamaan mutlak yakni sama persis, kesamaan yang sempurna, sama persis. Mengingkari adanya kesamaan. Ya, kesamaan sama persis, kesamaan yang mutlak antara Allah dengan makhluk. Antara Allah dengan makhluk. Naam. Ini dua hal, ya. Jadi hal yang pertama tadi apa? Menetapkan. Ya, menetapkan. Nah, menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan di dalam dalil. Kenapa? Dari mana disimpulkan hal yang pertama ini? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat wa huwa as-sami'ul basir. Jadi Allah, ya, secara tersirat memerintahkan kita untuk mengimani dan menetapkan bahwa Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti kita harus meyakini dan menetapkan bahwa Allah itu Sami' dan Allah itu Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Demikian juga hal yang kedua tadi, nafyul mumatsalah. Mengingkari, ya, adanya kesamaan yang mutlak, yang sempurna antara Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah mengatakan sebelumnya laisa kamitslihi syai'. Jadi di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi dua hal ini, harus disertai dengan dua hal ini. Di samping menetapkan, ya, di samping menetapkan, ya kan, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang memang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih, juga apa? Harus disertai dengan keyakinan bahwa tidak ada kesamaan yang mutlak, kesamaan yang sempurna, ya, antara Allah dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Ini kan dua hal. Yang pertama isbat, ya. Yang kedua adalah tamtsil. Ya. Nah, dua hal ini, ya, seringkali diistilahkan oleh para ulama dengan isbat bila tamtsil, menetapkan tanpa menyerupakan atau menyamakan, dan tanzih bila ta'til, dan mensucikan Allah, yakni mensucikan Allah dari kekurangan-kekurangan, keserupaan dengan makhluk, ya, keserupaan dengan makhluk kan Allah, kita mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk karena itu kan suatu hal yang kurang, suatu hal yang rendah. Tanzih dan tanzih mensucikan bila ta'til tanpa harus mengingkari sifat, tanpa harus mengingkari sifat, tanpa harus menta'til. Ya, tanpa harus menta'til. Ini sering disilahkan oleh para ulama seperti itu. Isbat bila tamtil, ya, wa tanzih bila ta'til. Ya. Isbat menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, bila tamtil tanpa harus kebablasan menetapkannya, seperti para mumatsilah kebablasan menetapkan dan menyerupakan. Sehingga apa? Isbat menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang tersebut dalam dalil, tapi tanpa mentamtil, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Menyamakannya dengan makhluk. Demikian juga sebaliknya, tanzih mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari keserupaan, ya, kesamaan yang mutlak dengan makhluk. Mensucikan Allah. Tapi juga bila ta'til, mensucikannya jangan sampai kebablasan yang akhirnya menta'til dan mengingkari sifat-sifat Allah, kebablasan. Seperti yang dilakukan oleh mu'atilah. Mu'atilah, golongan-golongan yang menta'til dan mengingkari sifat-sifat Allah, alasan mereka apa? Menetapkan sifat, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, kalau kita tetapkan sifat-sifat sesuai dengan makna zahirnya ini, ya, yad artinya tangan, wajh artinya wajah, dan seterusnya. Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Terus gimana? Ya sudah, kita ta'til sekalian. Kita ingkari. Berarti maksud yad, maksud kata yad yang disebutkan dengan, di dalam dalil adalah kekuatan atau nikmat. Yang dimaksud dengan wajah apa, dan seterusnya. Intinya bukan sifat Allah. Ya. Jadi mereka ubah dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah itu menjadi dalil-dalil yang tidak menyebutkan sifat-sifat Allah. Karena mereka menta'til sifat-sifat Allah dan membawa dalil-dalil tersebut kepada makna yang lain, yaitu bukan sifat-sifat Allah yang dimaukan. Sekali lagi, ini sering disebutkan oleh para ulama dengan ungkapan apa? Isbat bila ta'til. Afwan, isbat bila tamtsil, wa tanzih bila ta'til. Isbat bila tamtsil, wa tanzih bila ta'til. Menetapkan tanpa kebablasan sampai menyerupakan. Mensucikan Allah juga tanpa kebablasan sampai harus menta'til dan mengingkari sifat-sifat Allah. Tetapkan, tapi jangan mentamtsil. Selesai. Tetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah menetapkannya dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Sudah tetapkan, tapi enggak harus sampai kebablasan mentamtsil. Meyakini bahwa sifat-sifat Allah sama dan sifat makhluk. Ya. Enggak harus sampai meyakini bahwa dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah itu makna zahirnya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, tidak. Allah memiliki sifat, makhluk memiliki sifat, dan sifat Allah tidak sama dan sifat makhluk. Selesai. Ini keyakinan yang sederhana. Ya, akidah salaf adalah akidah yang mudah, sederhana. Ya. Tidak terlalu banyak apa? Ya, atau tidak disisipi, bahkan tidak disisipi dengan ilmu-ilmu kalam. Ya, kaidah-kaidah filsafat. Ya, yang sulit dan jelimet. Nah. Ya, oleh karena itulah dinukilkan ingat saya dari ya, Ar-Razi, termasuk pembesar ahli kalam, ya, di akhir-akhir hidupnya dia berangan-angan, ya, seandainya saya itu, ya, apa namanya, meninggal di atas sama akidahnya Ajaiz Naisabur, meninggal, ya, dalam keadaan keyakinan saya itu sama dengan keyakinan para wanita tua di daerah Naisabur. Ini orang awam maksudnya begitu. Seandainya saya itu meninggal dalam keadaan keyakinan saya itu, keyakinannya orang-orang awam biasa, kaum muslimin yang di atas fitrah. Ya, karena akidah salaf itu sesuai dengan fitrah sederhana, mudah. Ya, mereka mendapatkan dalil, ayat yang menyebutkan tentang sifat Allah, mereka yakini, mereka percayai, mereka imani, dan mereka gak sampai terfikir, oh maksudnya berarti sama dengan makhluk ini, kan gak sampai terfikir begitu. Kan sederhana sekali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ya, kaum muslimin yang masih di atas fitrah, ya tidak terselipi dengan ilmu-ilmu kalam dan ilmu filsafat, ketika memahami Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya sudah paham, cuma enggak kemudian terpikir, oh berarti kayak manusia duduk dan sini begitu, kan enggak sampai seperti itu. Ya kan, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, paham. Allah beristiwa di atas arsy. Nah, inilah akidah dan keyakinan ya, salaf sederhana dan mudah sesuai dengan fitrah. Nah, kemudian kaidah yang berikutnya, entah dikatakan kaidah atau faidah ya bisa juga, yang bisa disimpulkan dari ayat ini, laisa kamitsli syai'un wa huwa samii'un basir. Ya. Bahwa al-isbat, isbatu sifat, la yastalzimu tamthil. Isbatu sifat, menetapkan sifat-sifat Allah. Ya. Ya, menetapkan sifat-sifat Allah tidak berkonsekuensi mentamthil, menyerupakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, atau menyerupakan Allah dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Jadi menetapkan sifat-sifat Allah, ya, tidak berkonsekuensi apa? Menyamakan, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk dalam sifat-sifatnya. Karena Allah menggabungkan dua kalimat, ya, yang bagi ahlul bid'ah seorang bertentangan. Ini gimana maksudnya ini? Kan begitu. Ini bagi ahlul bid'ah. Bagi mu'attilah. Demikian juga bagi mumatsilah. Salah bertentangan. Kenapa? Yang pertama Allah mengatakan laisa kamitsli syai'. Allah tidak ada satu pun yang semisal, yang sama. Ya, persis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia kalimat berikutnya wa sami'ul basirah. Gimana ini? Menetapkan sifat. Padahal makhluk juga punya pendengaran. Makhluk juga punya penglihatan. Ya, berarti menyamakan Allah. Allah disamakan dengan makhluk, kan begitu. Ya. Di kalimat yang pertama Allah mengatakan laisa kamitsli syai'. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Oh, berarti sifat Allah ya berbeda dengan sifat makhluk. Setelah itu membaca berikutnya wa sami'ul basir lu. Kok wa sami'ul basir, Allah Maha mendengar dan Maha melihat, berarti menyamakan Allah dengan makhluk ini. Karena makhluk juga memiliki pendengaran, makhluk juga memiliki penglihatan. Waduh, bagaimana ini? Nah, ini kan apa namanya kerancuan berpikirnya mereka al-bid'ah. Ya, bagi mereka membingungkan. Bagi mereka membingungkan. Ya, akan tetapi ya, ayat ini justru membuktikan bahwa menetapkan sifat-sifat Allah itu tidak seperti yang mereka yakini, yang mereka klaim. Ya, menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu konsekuensinya bukan kita menyamakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifatnya. Kita menetapkan sifat, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifatnya. Allah memiliki sifat mendengar, makhluk juga memiliki sifat mendengar. Apa berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk? Tamtsil? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Allah memiliki pendengaran, makhluk juga memiliki pendengaran. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Allah memiliki basar, penglihatan. Makhluk juga memiliki penglihatan. Ya. Apakah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk? Jawabannya tidak. Ini isyarat. Ya. Isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa menetapkan sifat itu ya, tidak bertentangan dengan apa? Inkarul mumatsalah. Tidak bertentangan dengan penafian mumatsalah. Ya. Penyamaan Allah dengan makhluk. Atau dengan kata lain, menetapkan sifat-sifat Allah seperti tadi bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik.